Konsultasi Syariah. Adakah doa ketika naik turun tangga? Pertanyaan. Apakah dianjurkan membaca takbir dan tahmid ketika naik turun tangga di rumah? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Mengenai anjuran untuk bertakbir ketika melewati jalanan yang naik dan bertasbih ketika melewati jalanan yang turun disebutkan dalam beberapa hadis. Di antaranya, 1. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, kami para sahabat ketika melewati jalanan yang naik, kami bertakbir. Dan ketika melewati jalanan yang turun, kami bertasbih. Hadis riwayat Bukhari. Para sahabat ketika safar, mereka melintasi padang pasir dan daerah yang penuh dengan perbukitan. Sehingga mereka melewati jalanan menaiki bukit atau menuruni lembah. 2. Keterangan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukannya, apabila melewati jalanan perbukitan yang naik, mereka bertakbir, dan apabila mereka turun, mereka bertasbih. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al Albani. Selanjutnya, apakah sunnah ini juga berlaku ketika naik turun tangga? Mengejar pahala dengan mengamalkan sunnah memang ciri ahlus sunnah. Sebagaimana dinyatakan dalam bait syair, ahlu hadis adalah keluarga Rasul. Kalaupun mereka tidak menyertai jasad beliau, namun mereka menyertai nafas-nafas beliau. Yang dimaksud nafas beliau adalah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah, dalam setiap bersikap, ahlus sunnah selalu mendasarinya dengan dalil selama memungkinkan. Sehingga amal mereka diiringi dengan semangat meniru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, jika kamu bisa tidak menggaruk kepalamu kecuali ada dalilnya, maka lakukanlah. Al-Jami' li akhlaq ar-rawi wa adab as-sami'. Kembali ke masalah naik turun tangga, apakah dianjurkan membaca takbir dan tasbih? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. 1. Dianjurkan untuk membaca takbir dan tasbih ketika naik turun tangga. Karena bacaan ini dianjurkan untuk setiap kegiatan menaiki sesuatu atau menuruni sesuatu, termasuk tangga atau eskalator. 2. Tidak dianjurkan untuk membaca takbir dan tasbih ketika naik turun tangga atau eskalator. Bacaan ini hanya dianjurkan ketika melakukan perjalanan yang melewati jalanan naik atau turun. Karena tangga di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada. Sebagaimana muadzin di Madinah, mereka naik turun tempat yang tinggi untuk mengumandangkan azan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tiba di Madinah pertama kali juga pernah tidur di lantai 2 rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Namun tidak dijumpai riwayat di mana beliau membaca takbir atau tasbih ketika itu. Beliau tidak mengajarkan hal ini sebagaimana bacaan yang beliau ajarkan ketika keluar masuk rumah. Sehingga zikir ini hanya berlaku untuk mereka yang melewati jalanan naik atau jalanan turun, bukan semua kegiatan naik turun. Imam Ibnu Utsaimin ditanya mengenai hal ini, apakah takbir dan tasbih ketika naik dan turun itu khusus untuk safar atau berlaku juga untuk naik turun tangga? Jawaban beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau safar, jika beliau melewati jalanan yang naik, maka beliau bertakbir. Dan jika menuruni lembah, beliau bertasbih. Karena ketika seseorang berada di posisi yang tinggi, terkadang orang merasa tinggi jiwanya, sehingga dia merasa benar. Karena itu, zikir yang sesuai adalah mengagungkan Allah dengan membaca Allahu Akbar. Sementara ketika turun, maka dia merendah, sehingga zikir yang lebih sesuai adalah bertasbih. Kemudian beliau melanjutkan, dan tidak dijumpai dalam dalil yang sahih, beliau melakukan itu ketika dalam keadaan tidak bersafar. Sementara ibadah dibangun di atas prinsip mengikuti dalil, sehingga harus sesuai riwayat yang ada. Karena itu, ketika seseorang naik tangga di rumah, maka dia tidak dianjurkan untuk membaca takbir. Demikian pula ketika turun, tidak dianjurkan untuk bertasbih. Namun ini khusus ketika safar. Liqa al-bab al-maftuh. Demikian, Allahu a'lam.